الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. Di antara malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang ditugaskan untuk menjaga anak cucu Adam. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Untuk setiap manusia ada muaqibat, ada malaikat yang senantiasa menjaga di hadapan dan di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah. Dijaga dia oleh malaikat karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibn Abbas, malaikatun yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Malaikat yang menjaga seseorang dari belakang dan depannya. Idza jaa amrullahi khallaw anhu. Kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala maka malaikat pun meninggalkannya. Wa qala Mujahid, ma min 'abdin illa wa malakum muwakkalun bihifdhihi fi nawmihi wa yaqdhatihi min al-jinni wal insi wal hawam. Fama minha syai'un ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'ak illa syai'un ya'dhanu Allah ta'ala fihi yusibuhu. Berkata Mujahid, al-Imam Mujahid, tidak ada seorang hamba pun kecuali ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawalnya, menjaganya. Fi naumihi, ketika dia tertidur, wa yaqdhatihi, dan ketika dia terjaga. Dia dijaga oleh malaikat dari jin, manusia, dan binatang-binatang. Baik. Fama min hasyi'un ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'ak. Tidak ada satupun yang mendatanginya untuk mencelakakannya kecuali malaikat berkata wara'ak, di belakang. Kecuali kalau Allah menghendaki untuknya sesuatu, maka akan menimpa dia. Wa ila hukum asal ada penjaga. Baik. Wa min al-malaika qala syarih, min al-malaikati man huwa muwakkalun bihifdhi bani adam min al-akhtar. Di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia ini dari mara bahaya. Yabshuna ma'ahu wa yamna'unahu min al-wuqu'i biha. Menyertainya dan menghalanginya dari terjerumus pada sesuatu yang mencelakakannya. Wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nama yahrisunahu. Kalau hamba itu tertidur maka malaikat menjaganya. Qala ta'ala lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrihi. Ayat bi amrillahi subhanahu wa rahmatuhu bi 'abdihi wa bi amrillahi wa rahmatihi bi 'abdihi. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'a ajaluhu khallallahu bainahu wa bainal ajal. Kalau sudah datang ajalnya maka malaikat pun meninggalkannya. Kama qala Ibn Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, idza ja'a amrullahi khallaw anhu. Kalau sudah datang perintah Allah, urusan Allah yakni kematian menjemput seseorang, maka malaikat penjaga pun sudah meninggalkannya. Wa dzalika li'annahu intahat muhimmatuhum. Kenapa malaikat itu meninggalkannya? Karena tugasnya sudah selesai. Tugas menjaga manusia ini selesai. Fahum kanu yahfadunahu hina ma kana ala qaidil hayah. Malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk menjaga manusia ini selama manusia ini hidup. Walakin idza hana waqtu dunuwi ajalihi wa intihai hayatihi fa innahu tantahi muhimmatuhum. Akan tetapi kalau sudah datang waktunya, dekat ajalnya, selesai sudah kehidupannya, maka selesai sudah tugas malaikat itu. Baik. Ya, karena mungkin di antara kita baru ada yang tahu sekarang ini bahwa ada malaikat senantiasa yang menjaga kita selain apa? Malaikat yang mencatat. Baik. Amalan-amalan kita. Wa haula'i al-mala'ika yahfazuna al-insana min al-jinni wal-hawami wad-dawabi was-sibai wal-akhtar. Malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk menjaga manusia dari gangguan jin, hawam, binatang-binatang buas, dawab, wasiba, hawam ini binatang-binatang kecil, warakallahu bikum, wadawab, wasiba, binatang-binatang buas, wal-akhtar, dan mara bahaya. Illa ma qaddarahullahu ta'ala lil 'abdi mimma yusibu, kecuali apa yang telah Allah takdirkan bahwa dia akan menimpanya. Fa innahu yusibu bi taqdirillahi ta'ala lahu bi amri, maka tetap akan menimpanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan atasnya dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum al muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibad, di antara malaikat-malaikat ini ada yang diberi tugas untuk menjaga amalan-amalan hamba. Kama qala ta'ala, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Menjaga amalan, maksudnya amalan baik atau buruk yang dilakukan oleh seorang, dia sebagai pencatatnya. Yang tadi lain, penjaga. Kalau ini pencatat. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Senantiasa menyertainya kiri kanan, yang tadi muka belakang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat apa yang dia ucapkan itu. Baik atau buruk dicatat. Apa yang dia lakukan akan dicatat. Dalam kesendirian dicatat, dalam keadaan ramai-ramai dicatat. Sekecil apapun dan sebesar apapun yang dilakukan akan dicatat. Tidak akan luput dari pencatatan. Wa qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaykum lahafidhin, dan setiap orang atas kalian ada penjaga yang menjaga apa yang dilakukan oleh orang ini. Tentunya tidak akan terlepas kemanapun dia dan dimanapun dia. Dia akan disertai oleh malaikat ini untuk mencatat apapun yang dia lakukan. Karena setiap orang senantiasa beraktivitas, senantiasa melakukan sesuatu, imma baik wa imma buruk, dan semuanya akan tercatat. Siapa ini lahafidhin ini? Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat inilah yang senantiasa mengetahui apapun yang kalian lakukan. Tidak ada yang satu tidak ada yang tersembunyi dari malaikat ini, apapun yang dia lakukan. Jadi tidak ada manfaatnya orang bersembunyi-sembunyi untuk melakukan sesuatu. Barakallahu fiik. Baik, untuk terhindar dari pencatatan, tidak ada. Wa min haula'il malaika al-hafadhah. Di antara malaikat-malaikat ini ada malaikat hafadhah, penjaga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat penjaga. Baik. Penjaga yang akan mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Fa haula'i humul hafaza yahfaduna a'mala bani Adam, dicatat semuanya. Ditulis. Wa ma min ahadin minan nas illa wa malakun an yaminihi wa malakun an shimalihi, tidak ada seorang pun kecuali di sisi kanan kirinya ada malaikat. Malaikat yang senantiasa mencatat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik. Wa ma min ahadin minan nas illa wa malakun an yaminihi wa malakun an shimalihi, wa li hadza qala ta'ala, idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani al-yamin wa al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Baik, haula'i humul hafadha alladhina yahfadhuna al-a'mala wa yaktubunaha. Dialah yang mencatat, mengumpulkan semua yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Qala ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apakah manusia ini menyangka bahwa kami tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, perbincangan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan rasul kami di sisi mereka senantiasa mencatat. Barakallahu fikum. Apa yang dibisik-bisikkan? Qulu ta'ala wa rusuluna ay hafazah. Rusuluna, rasul-rasul kami adi para pencatat amalan. Qala rahimahullahu ta'ala annahyu anit ta'arri wa wujubil istihya'i minal malaikah. Larangan berlaku telanjang. Telanjang, walaupun dalam rumah. Dan wajibnya kita merasa malu dari para malaikat yang senantiasa menyertai kita. Jangan ada yang mengatakan, oh kita cuma sendiri kok. Kemudian telanjang, tidur telanjang. Tanpa sehelai kain pun yang menutup badannya. Rawal Bazar an Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanhaakum anit ta'arri fastahyu min malaikati llahi alladhina ma'akum al-kiram al-katibin alladhina la yufariqunakum illa 'inda ihda thalath halat al-ghaith wal janabah wal ghusl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari at-ta'arri, telanjang. Barakallahu fiik. Fastahyu min malaikatillahi alladziina ma'akum, maka hendaknya kalian malu dari malaikat-malaikat Allah yang senantiasa menyertai kalian. Malaikat al-kiram al-katibin yang senantiasa menulis, mencatat apa yang kalian lakukan. Alladziina la yafariqunakum, yang tidak pernah meninggalkan kalian, senantiasa menyertai apapun yang kalian lakukan, kecuali satu di antara tiga kemungkinan, ketika kalian buang air. Barakallahu fikum. Tentunya kalian akan menampakkan aurat. Baik. Membuka penutupnya sehingga kalian bisa leluasa buang air. Wal janabah, demikian juga ketika kalian jima dengan istri kalian. Barakallahu fikum. Wal ghusl, dan ketika kalian mandi. Fa idza tasalahadukum bil ara'i falyastatir bi thawbihi aw bi jazmi ha'itin aw bi ghairihi. Kalau salah seorang di antara kalian mandi di satu yang terbuka, falyastatir bi thawbihi, maka hendaknya dia menutup dirinya dengan pakaian. Barakallahu fikum. Di tanah lapang dia pakai sarung, kemudian mandi noh. Barakallahu fikum. Mandi basahan. Aw bi ha'itin aw bi ghairihi, atau tembok, berlindung di tembok atau yang lainnya dari pandangan orang. Fal ha'it betep. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ma'na ikramuhum ay yastahyi minhum fala yumli alaihimul a'malul qabihah allati yaktubunaha fa innallaha khalaqahum kiraman fi khuluqihim wa akhlaqihim. Yastahyi minhum, dia malu terhadap manusia-manusia ini, fala yumli alaihimul a'malul qabihah allati yaktubunaha. Jangan dia membiarkan malaikat itu mencatat perkara-perkara yang buruk yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Artinya setiap orang hendaknya kalian malu, jangan sampai malaikat itu mencatat yang buruk, karena Allah menciptakan malaikat ini malaikat mulia. Begitu maksudnya. Akhlaknya, demikian juga wujudnya. Tsumma qala ma ma'nahu inna min kiramihim annahum la yadkhuluna baytan fihi kalbun wala suratun wala junubun wala timsalun wala yashabuna rufqatan ma'hum kalbun aw jaras. Termasuk di antara kemuliaan para malaikat, annahum la yadkhuluna baitan fihi kalb. Bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang dalam rumah itu ada anjing. Barakallahu fikum. Wala suratun, dan juga tidak ada di dalam rumah itu, dan mereka tidak akan masuk dalam rumah yang ada di dalamnya surah, gambar, patung, makhluk hidup maksudnya. Foto masuk termasuk. Barakallahu fikum. Surah, gambar-gambar, gambar makhluk berjawa. Baik. Apakah foto dia atau klender? Klender biasanya banyak. Foto-foto artis atau macam-macam. Atau foto-foto majelis taklim ibu-ibu. Terkadang sama-sama semuanya. Surah, namanya surah, gambar. Poster-poster. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah itu anjing, gambar-gambar makhluk bernyawa, junub, orang junub, wala timsal, patung-patung, wala yashabuna rufqatan, dan juga tidak akan menyertai rombongan yang melakukan perjalanan. Di dalam rombongan itu ada anjing dan ada lonceng. Anjing dan lonceng, jaras. Fi hadzal hadits nahyi 'an at-ta'arri hatta wa in kana al-insan mukhaliyan bi nafsihi. Ya, di sini larangan berlaku telanjang walaupun sendirian dia di rumahnya, tidak ada orang lain, wala ahdun syahid, tidak ada yang menyaksikannya, fa innal malaikata tusyahiduhu. Karena malaikat senantiasa melihatnya, menyaksikannya, wa li hadza yanbaghi al-istihya minhum. Oleh karena itu sepantasnya bagi manusia untuk malu terhadap para malaikat ini. Kama yang bagil istitar minhum bijidarin aw bithobin wa nafi in arada al-iktisal. Sebagaimana juga dia mestinya bersembunyi, berlindung di balik tembok atau pakaian atau yang lainnya kalau hendak dia mandi. Wala basa wal halatu hadhi min ayyata arra. Lakin yakunu dhalika min wara'i satirin wa laysa min al-fada' duna sitrin. Tidak mengapa wal halatu hadhi, dalam kondisi seperti ini untuk dia telanjang mandi tapi ada tembok yang menghalanginya. Barakallahu fikum, atau ada siternya. Atau kalau dia di tanah lapang, ya hendaknya memakai apa? Memakai sarung yang menutupi auratnya, pakai sarung dan mandi. Wa ma madzakara al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala min annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala surah. Adapun yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa, apakah itu binatang atau manusia, patung. Wadzalika annahum yakrahuna hadhihi al-asya. Karena malaikat tidak senang dengan ini. Tidak senang dengan foto-foto, karena di foto-foto larang, dilarang. Gambar makhluk bernyawa maksudnya. Apakah tulisan? Barakallahu fikum. Kecuali sesuatu yang barakallahu fikum yang para ulama kita sendiri mengatakan wahada qadib tulina, gambar ini kita sudah ditimpa musibah ini, hampir-hampir kita tidak bisa terlepas dengan gambar foto-foto ini, tidak bisa, hampir tidak bisa. Barakallahu fikum. Baik, dengan alasan-alasan yang mereka miliki sehingga mereka memberlakukan keharusan ini. Agar baik foto, untuk KTP, untuk paspor, untuk barakallahu fikum, dan untuk satu yang mereka sebutkan sebagai apa istilahnya bu, dokumentasi. Barakallahu fikum. Hampir tidak bisa terlepas. Hatta ulama kita barakallahu fikum Jadi ketika mereka berada di acara-acara resmi, tidak bisa terlepas dari jepretan-jepretan para wartawan. Jadi, karena namanya sekarang ini jepretan dari jauh, ceret-ceret-ceret sudah. Tidak mesti sekarang sampai muka sini, tidak mesti. Dari jarak jauh orang bisa diambil gambarnya. Sehingga barakallahu fikum, para ulama mengatakan bahwa kalau memang itulah suatu yang mesti, dalam artian kita akan kesulitan kalau tidak, maka ya harus jalankan. Yang penting bukan Anda yang senantiasa suka digambar dan suka menggambar diri, bahasa kerennya selfie-selfie. Paham barakallahu fikum. Ngambil dirinya, foto dirinya, thread, pasang di status, pasang di mana, pasang di apa namanya, al-muhim, gambar anaknya, gambar istrinya, gambar dia, utulina kathir, attaqullaha mastata'tu. Karena akan lain barakallahu bikum ketika seperti para ulama kita diambil gambarnya dan mereka tetap berlepas diri dari gambar itu sesuai hukum asal. Dengan orang yang memang sengaja barakallahu bikum ngambil gambarnya sendiri untuk dia pajang, dia pasang macam-macam. La harukata illa billah. Fayabta'iduna 'anil baiti alladhi fihi kalbun aw surah. Maka malaikat-malaikat ini akan menjauh dari rumah yang ada di dalamnya gambar atau ada anjing. Sudah sekarang ini orang-orang pelihara anjing dalam rumah. Barakallahu fikum, dalam rumah, satu rumah dengan anjing. Makan bersama, tidur bersama. Allahu musta'an. Wa qad butul yanasul ana bi iqtina'il kilab. Sekarang orang-orang tertimpa musibah dengan apa? Cinta anjing. Dari anjing yang paling kecil, kecil begini. Sering pelungku anjing. Dengan anjing yang paling besar. Li'annahum ra'ul kuffar, li'annahum ra'ul kuffar yaqtanuna al-kilaba fatashabbahu bihim. Kaum muslimin karena melihat orang-orang kafir memelihara anjing, ikut-ikutan mereka memelihara anjing. Hatta adkhaluha fi as-sayyarat ma'ahum. Sampai mereka masukkan anjing-anjing itu di dalam mobil-mobil mereka, rumah-rumah mereka. Wa hadhil kilab idza kana fil bait fa innaha tamna'u dukhul al malaika. Kalau anjing-anjing ada dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk rumah itu. Baik. Wa kama butulu bi ta'liqi suwar fi buyutihim. Demikian juga kaum muslimin ditimpa musibah dengan senang untuk menggantung gambar-gambar, foto-foto di rumah mereka. Demikian juga akan menghalangi orang-orang, akan menghalangi malaikat untuk masuk. Malaikatur Rahmah, barakallahu fikum, Malaikatur Rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Adapun malaikat, barakallahu fikum, senantiasa menyertai, barakallahu fikum, malaikat pencatat ini. Hatta penuh anjing dalam rumah, kalau dia ada di sini, tetap dia menyertainya. Maka para ulama mengatakan bahwa malaikat yang tidak masuk malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut dimanapun kalian berada, pokoknya waktunya dicabut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj mushrik. Ilahul. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika.